Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fidina a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu peringatan Nabi SAW terhadap umatnya ketika hendak meninggal dunia. Nabi SAW mengingatkan umatnya dengan ucapannya, La'anallah al-Yahuda wal-Nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi. Laknat Allah kepada orang-orang Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW tetap memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Ketika beliau hendak meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan merupakan dakwah yang sangat penting. Dan ini merupakan inti dakwah para nabi. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan umat dari bahayanya kesyirikan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Mereka menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut-taghut. Nah. Maka dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW memperingatkan umatnya dari mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang musyrikin yang lainnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Orang Yahudi telah kita jelaskan, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang sesat. Sehingga dalam setiap rakaat salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Waladhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Nasrani. Qawluhu yuhadiru ma sona'u. Ucapan dalam hadis, yuhadiru ma sona'u. Beliau mengingatkan, memperingatkan apa yang telah dilakukan oleh mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani. Di mana yang dilakukan oleh mereka terhadap kuburan para nabinya dijadikan sebagai tempat ibadah. Ucapan yuhadiru ma sona'u, Nabi memperingatkan apa yang mereka lakukan. Al-zahir, yang nampak, anna hada min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Yang nampak ini dari ucapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Li'annaha fahimat min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika tahdira ummatihi min hadas suni'. Dikarenakan Aisyah memahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai peringatan kepada umatnya dari perbuatan ini yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Aisyah memahaminya, kemudian mengatakan yuhadiru ma sona'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan apa yang mereka lakukan. Alladhi kanat taf'aluhu al-yahud wan-nasara, mengingatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani fi kuburi anbiya'ihim, terhadap kuburan para nabi mereka. Ya, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai umatnya melakukan seperti apa yang dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dikarenakan itu sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu minal ghuluwi fil anbiya. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan sifat berlebih-lebihan terhadap para nabi. Ya, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, ini sikap berlebih-lebihan kepada para nabi. Ya. Di mana telah dijelaskan di awal, nah, dilarang kita bersikap berlebih-lebihan walaupun kepada para nabi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada umatnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putranya Maryam. Orang-orang Nasrani sikap berlebih-lebihannya kepada Nabi Isa, menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Menganggap Nabi Isa sebagai salah satu di antara tiga Tuhan. Menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga Rasul mengingatkan kepada umatnya, janganlah kalian berlebihan kepadaku. Hingga mengangkat ke derajat ketuhanan. Seperti berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibn Maryam. Innama ana abdun wa rasulullah. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala berarti tidak boleh diibadahi. Yeah. Setinggi apapun kedudukan Nabi SAW, tapi statusnya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya tidak boleh diibadahi. Yeah. Rasulullah memperingatkan sikap berlebih-lebihan kepada para nabi. Wa min a'dhamil wasa'ili ila syirki. Dan sikap berlebih-lebihan kepada para nabi, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh di antara wasilah yang sangat besar mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, wa min a'dhamil wasa'ili ila syirki. Lantara yang paling besar mengantarkan terhadap kesyirikan. Sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya yang menerangkan bahwa sebab kafirnya manusia, sebab mereka meninggalkan agamanya adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Yeah. Awal terjadinya pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Padahal antara kurun waktu itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Kemudian pada kaum Nabi Nuh alaihissalam muncul sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ketika orang-orang soleh di tengah-tengah mereka meninggal dunia. Yeah. Dibangunkan gambar, dibangunkan apa? Patung-patungnya. Ya, dibuatkan gambar-gambarnya. Pada awalnya tidak diibadahi. Ganti generasi, datang generasi berikutnya, hingga akhirnya patung-patung tersebut diibadahi. Nah, ya, berawal dari sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah, maka disebutkan di sini wa min a'dhamil wasa'ili ila syirki. Yeah. Wasilah pelantara yang paling besar mengantarkan kepada kesyirikan adalah sikap berlebih-lebihan kepada para nabi, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Wa min ghurbatil Islam, dan di antara keterasingan Islam ini, anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilihi tahdziran li ummatihi ay yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma as-salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqul katsir min mutaakhiri hadhihi al-ummah. Sesungguhnya ini yang dilaknat oleh Rasulullah SAW para pelakunya. Yeah. Sebagai peringatan kepada umatnya. Nah, yeah. Peringatan kepada umatnya yang melakukan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang soleh di antara umatnya, ternyata ini dilakukan oleh orang banyak dari kalangan orang-orang terakhir dari umat ini. Nah, padahal Nabi SAW memperingatkan perbuatan ini. Diancam dengan laknat. Rasulullah mengucapkan hal ini sebagai peringatan kepada umatnya. Jangan sampai melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Atau menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Tapi anehnya, ternyata banyak dari kalangan generasi terakhir umat ini melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, maka disebutkan sini wa min ghurbatil Islam, di antara keterasingan Islam ini. Nabi SAW pernah mengatakan, innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini datang dengan asing dan akan kembali pula dengan asing. Nabi SAW ketika mendakwahkan tauhid dianggap asing oleh orang-orang kufar Quraisy. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah saja, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, dianggap asing oleh mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh. Ini ucapan mereka kepada Nabi SAW. Nah, tauhid dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Kenapa? Dikarenakan mereka terbiasa dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali pula dengan asing. Nah, seperti hanya sekarang ini. Banyak orang yang menganggap aneh sunnah-sunnah Nabi SAW. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham terhadap agama menganggap aneh. Kok aneh seperti ini? Kok aneh seperti itu? Padahal ada bimbingannya dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Termasuk dalam masalah ini. Dalam masalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh kepada perbuatan seperti ini. Ketika ada yang mengingatkan mereka, dianggap aneh. Ketika diingatkan, jangan sholat di kuburan yang dianggap orang soleh ini. Jangan meminta-minta kepada mereka. Mereka bukan mengikuti apa yang dinasihatkan tersebut. Sebaliknya mereka membantah. Kami melakukan hal ini sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Kami melakukan ini dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh. Kamu memperingatkan masalah ini berarti kamu tidak cinta kepada orang-orang soleh. Kamu tidak mengagungkan orang soleh. Di keadaan umat sekarang ini. Orang yang mengingatkan mereka dari terjatuh kepada kesyirikan dianggap sebagai orang yang aneh. Ya memang kita harus mencintai orang-orang soleh. Kita harus menghormati orang-orang soleh. Tapi cinta kita kepada mereka, penghormatan kita kepada mereka, jangan berlebih-lebihan. Sesuai dengan kadarnya. Kita cintai mereka, kita hormati mereka. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan terhadap mereka, hingga terjatuh kepada kesyirikan yang dilarang oleh Nabi SAW. Seperti dalam hal menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Latattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin dira'an bidira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Sungguh kalian, wahai kaum muslimin, wahai umatku, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga walaupun mereka masuk ke lubang dob. Ini sejenis biawak, tapi bukan biawak. Yang hidup di gurun. Yang lubang itu beliku-liku. Sampai mereka masuk ke lubang dob tadi, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Ini khabar dari Nabi SAW. Bahasanya, sebagian dari umat ini, ada yang mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dari istiadat-istiadat, kebiasaan mereka, bahkan dalam beribadah. Orang-orang Yahudi ibadahnya dengan siulan, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Banyak sekarang di antara kaum muslimin yang melakukan ibadah di masjid dengan nyanyi-nyanyi, musik-musik. Mereka anggap sebagai ibadah. Termasuk juga dalam hal ini. Kebiasaan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan ternyata di antara umat ini pun mengikuti kebiasaan mereka, orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dijadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Dijadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Bahkan sampai dibangunkan bangunan-bangunan di atasnya untuk beribadah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya yang pertama membangun masjid atau bangunan di atas kuburan dalam Islam ini adalah orang-orang Syiah. Syiah Al-Fatimiyun. Kemudian diikuti oleh orang-orang Sufiyah. Padahal hal ini diingatkan oleh Nabi SAW. Wa'taqaduhu kurbatan minal kurubat. Mereka menganggap perbuatan ini salah satu di antara bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi keadaannya. Kesyirikan yang mereka lakukan dianggap sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka beranggapan salat di dekat kuburan itu lebih afdol, lebih khusyuk. Membaca Al-Qur'an di kuburan lebih afdol, lebih khusyuk. Berzikir, berdoa di kuburan lebih afdol, lebih khusyuk. Mereka anggap sebagai bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'dami sayyi'at wal munkarat. Padahal itu termasuk di antara kejelekan dan kemungkaran yang paling besar. Kuburan bukanlah tempatnya untuk melakukan ibadah-ibadah. Bukan tempatnya untuk sholat. Bahkan Rasulullah sampai melarang sholat di kuburan. Bukan hanya sholat di atas kuburan. Sholat menghadap kuburan saja dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk di antara kejelekan yang paling besar dan kemungkaran yang paling besar. وَمَا سَعَرُوا أَنَّ ذَلِكَ muhadatun lillahi wa rasulihi. Tapi mereka tidak merasa perbuatan tersebut menentang Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya kebid'ahan. Ketika melakukan kebid'ahan, orang menganggap sedang melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perkara itu bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimallahu ta'ala fi makna al-hadis, dalam makna hadis ini, wa kullu dhalika liqad'in dari'atil mu'diyati ila ibadati man fiha. Itu semuanya yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, memperingatkan umatnya dari sebab laknat Allah Subhanahu wa taala seperti yang ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani dengan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, ini semuanya untuk memutus dari al-mu'diyah ila ibadati ma fiha, untuk memutus celah, memutus pelantara yang bisa mengantarkan kepada ibadah terhadap orang yang ada di kuburan tersebut. Nah, bisa jadi awal mulanya tidak diibadahi, hanya sekedar baca Quran di si kuburan, hanya sekedar zikir di si kuburan tersebut. Tapi bisa jadi lambat laun tumbuh sikap pengagungan yang berlebihan kepada kuburan tersebut, hingga akhirnya berdoa, minta-minta ke kuburan, beristighosah kepada kuburan, dan lain sebagainya. Diibadahi orang yang ada di kuburan tersebut. Kama kana sababu fi ibadatil asnam, sebagaimana sebab diibadahinya patung-patung. Indah, selesai penukilan dari Imam Al-Qurtubi. Awal mulanya telah kita jelaskan, kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat patung-patung dengan bentuk orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, pada awalnya tidak diibadahi. Hanya untuk mengenang jasanya, hanya untuk menyemangati mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat mereka supaya tumbuh semangat, sehingga patung-patung ini disimpan di tempat-tempat mereka berkumpul. Sehingga ketika melihat patung ini, teringat tentang kesolehannya, teringat tentang jasa-jasanya, tambah semangat untuk beribadah, tambah semangat untuk melakukan kebaikan. Awalnya demikian niatnya. Tapi ternyata tadi kita sebutkan, ganti generasi. Generasi yang berikutnya menganggap ada sesuatu yang lebih pada patung-patung ini. Ditambah lagi syaitan membisikkan kepada mereka bahwasannya generasi sebelumnya beribadah kepada patung ini. Dibisikkan oleh syaitan demikian, memberikan tipu daya syaitan kepada generasi yang selanjutnya, hingga akhirnya diibadahilah patung-patung tersebut. Dijadikan sebagai tandingan atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah disebutkan sebelumnya, fitnah berkaitan dengan kuburan ini lebih dahsyat daripada fitnah berkaitan dengan patung-patung tadi. Kaum muslimin sekarang, kebanyakan mereka tahu ini patung, tidak boleh sujud, tidak boleh diibadahi. Tapi masalah kuburan, kita saksikan masih banyak kaum muslimin yang datang ke kuburan meminta-minta. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, wahai wali ini, wahai wali itu, mintalah saya ini, mintalah saya itu, beristighosah dan sebagainya. Banyak. Sampai diadakan tur. Berbis-bis. Datang ke kuburan. Fitnahnya lebih besar daripada fitnah patung-patung tadi di zaman sekarang ini. Illa farqa baina ibadatil qabr wa man fihi wa ibadatis sanam. Padahal enggak ada perbedaan antara ibadah terhadap kuburan dan terhadap penghuni kuburan yang ada di dalamnya dengan ibadah kepada patung-patung. Kedua-duanya kesyirikan. Wa ta'ammal qawla Allah ta'ala an-nabihi Yusuf ibn Ya'qub. Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya, Nabi Yusuf bin Ya'qub. Haitsu qala, di mana beliau mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Aku mengikuti agamanya nenek moyangku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya. Dan macam aku mengikuti agamanya mereka. Apa agama mereka? Islam. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika hendak meninggal dunianya, mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub pun mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam ini sebagai agama kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini agamanya para nabi. Agama Islam, agama tauhid. Nah, ya. Tidak henti-hentinya mereka mewasiatkan untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ya. Para nabi demikian. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ajal hendak menjemputnya, Rasulullah tidak henti-hentinya memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Nah. Wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Dan tidak sepatutnya, tidak pantas bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nakirah fi siyakin nabyi ta'ummu kulla syirkin. Ya, min syai'in. Syai'in ini kata nakirah. Ya. Fi siyakin nabyi dalam konteks penafian. Wa ma kana lana an nusyrika billah. Tidak pantas bagi kami. Ini kalimat penafian. Untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah, ketika ada lafad nakirah dalam konteks penafian, ini tufidul umum. Ya, menunjukkan keumuman. Sehingga maknanya ta'ummu kulla syirk. Menyeluruh terhadap segala bentuk kesyirikan. Ya, baik kesyirikan terhadap kuburan atau kesyirikan terhadap patung-patung atau kesyirikan terhadap yang lainnya. Nah, dikarenakan telah dijelaskan, ya, kesyirikan itu ada yang sifatnya terhadap benda-benda yang terlihat. Ya, ada juga kepada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, ada yang ibadahnya kepada patung-patung, patung hewan, patung ini, manusia, atau lain sebagainya. Ada juga yang ibadahnya kepada yang tidak terlihat. Nah, beribadah kepada syaitan, kepada jin, misalkan. Kepada yang dianggap dewa, dewi, walaupun tidak dibuatkan patungnya, misalkan. Nah, yang jelas termasuk semua kesyirikan. Nah, baik ibadah kepada kuburan atau patung-patung, ya, masuk ke dalam ayat tadi. Nah, maka jelas dari pembahasan tadi, ya, Nabi SAW memperingatkan umatnya jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani berkaitan dengan kuburan para nabi atau kuburan orang-orang soleh. Ya, yaitu dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan telah dijelaskan, dijadikan sebagai tempat ibadah ini, apakah dibangun, ya, suatu bangunan di atasnya, dibangun tempat ibadah, atau tidak dibangun tempat ibadah. Ya, walaupun tidak dibangun bangunan di atas kuburan tadi, tapi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sholat di kuburan, baca Quran di kuburan, zikir di kuburan. Ya, dia telah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, apalagi kalau seandainya membangun bangunan di atas kuburan. Ya, dibangun masjid, ya, kubah-kubah dan yang semisalnya. Nah, maka ini masuk ke dalam larangan hadis tadi. Dan Rasulullah menyebutkan ini sebab turunnya laknat Allah. sebagaimana Allah melaknat orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Natabi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.